Fatwa ulama Mesir haram merokok. Saya menerapkan fatwa itu pada diri saya, tapi saya ada buka perniagaan runcit, di mana di situ saya ada jual rokok. Macam mana hukum menjual rokok itu bagi saya? Ini namanya tatabbu rukhs. Untuk diri dia haram, untuk kedai runcit dia makruh. Maka ini orang tak istiqamah. Bila ada maslahat, kepentingan, keuntungan, dia kata makruh. Apa hukum rokok? Haram. Tapi kita bagi dua bungkus, halam. Sekali haram, maka haram. Maka Mufti Mesir Sheikh Ali Jum'ah mengatakan rokok haram. Mufti Saudi Arabia mengatakan rokok haram. Ada pula setengah ustaz mengatakan makruh sebab dia merokok. Saya tak nak berkelahi sebab masalah ini. Hanya saja tentuan pakailah antara haram atau makruh. Bila dah mengikut pendapat haram, maka menjualnya haram. Kalau menjualnya haram, maka hasilnya haram. Naha Rasulullah samanal kalbi. Rasul melarang jual beli kalbi, anjing. Wa mahril baghi, hasil perempuan pezina. Wa hulwanil kahin, upah duit yang diperolehi daripada bomoh dukun. Maka haram. Maka semua yang haram dikiaskan kepada yang tiga tadi. Sedangkan kita minta rezeki wa barakatan fir rizqi, minta barakah pada rizqi. Allah bisa segalanya. Kun fayakun. Betul. Kenapa Allah ciptakan malaikat beserta tugas-tugasnya? Mr. President sampai, lalu kemudian ada orang yang bukakan pintunya. Apakah presiden tak boleh buka pintu kereta? Boleh. Kenapa dibukakan? Untuk menunjukkan bahwa dia kuasa. Dia panggil seorang, sini tolong potong kuku tangan saya. Seorang potong kuku tangan kanan, seorang potong kuku tangan kiri, sampai congkelkan hidung dia pun ada seorang. Tak sanggupkah dia potong kuku? Sanggup. Kenapa? Dia ingin nak tunjukkan dia kuasa. Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita dia kuasa. Ada malaikat uli ajni'atin, punya sayap masna wasulasa waruba. Bila dia letak sayap dia di ujung timur, satu sayap ke ujung barat, penuh dunia ini. Maka malaikat itu diciptakan dari nur cahaya, kerana cahaya tak mengambil tempat. Sebanyak apapun cahaya dipasang di sini, tak pernah penuh, kerana cahaya tak mengambil tempat. Andai cahaya mengambil tempat, maka tak bertempat. Makhluk yang besar, Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Rakib Atid, Munkar Nakir, patuh dan tunduk. Tapi ada makhluk kecil sombongnya minta ampun. Malaikat dah lama geram menengok makhluk yang kecil. Ya Allah, aku pukul dia. Jangan dulu. Boleh jadi esok hari dia bertobat kepada Allah. Fahamlah sudah mengapa Allah ciptakan malaikat yang banyak. Supaya kita sedar diri, tahu diuntung bahwa kita ni bukan apa-apa dan tiada siapa-siapa. Kalaulah bukan kerana rahmat Allah, sudah lama rata dunia ini kerana banyaknya pendosa-pendosa. Pertanyaan ni baik. Luar biasa, amazing. Sekarang manusia memperkatakan hal akan muncul Dajjal. Pak Ustaz, apakah ciri-ciri pengikut Dajjal sudah muncul di dunia? Yang dikatakan sekarang sudah ada pengikutnya dari golongan homoseks, LGBT, lesbi, pemimpin yang zalim, golongan Syiah, Yahudi munafik, talam dua muka. Mohon pencerahan Ustaz untuk dikongsi bersama jamaah. Bila dia kata hak, maka itu batil. Bila dia kata batil, maka itu hak. Itu ciri sifat daripada Dajjal. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, turun hujan. Dia tunjuk bumi, ya ardi umbuti, tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat, ya mayat kum, mayat hidup. Orang sangka ini mukjizat. Padahal ini adalah perbuatan yang dimurkai Allah. maka jangan terpukau menengok dia berjalan di atas air. La tartar, jangan kau terpukau tertipu. Idza ra'aita ar-rajul, bila kau tampak ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, kerana syaitan pun mampu melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqomahnya di jalan Allah. Pandanglah pada istiqomahnya salat berjamaah. Kerana sekarang sudah banyak dajjal yang asli belum muncul, tapi cucu cicit dajjal, kaki tangan dajjal sudah bermunculan datang. Dia kata ini LGBT baik, dia bagi Nobel LGBT, dia bagi penghargaan LGBT, dia iklankan merata-rata tempat, maka dajjal sudah muncul. Maka syarat kita selamat daripada dajjal, lakukan tiga. Yang pertama, baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, pagi Jumaat, petang Jumaat. Baca awal surah Al-Kahfi 10 ayat, bila mampu hafazkan anak-anak kita. Yang ketiga, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allah tolong kita insyaAllah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah berjanji, yansur kum innaka la tuhliful mi'ad. Jangan takut pada dajjal, tapi takutlah pada tak adanya pertolongan Allah. Jangan takut pada syaitan, tapi takutlah tak adanya istiqamah dari Allah. Minta tolong pada Allah. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berjanji, Allah tak pernah ingkar janji. Apa hukum muslim bersedekah memberi rezekinya pada non muslim? Macam tak ada lagi orang muslim yang susah. Masalah memberi sedekah pada non muslim boleh. Dalilnya mana? Asma, Asma non muslim datang menjumpai Asma punya bunda, bundanya non muslim, menjumpai Asma, Asma muslimah. Asma takut nak berjumpa dengan ma ibundanya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ummi qadimats, emak saya datang, wa hiya raghibah, dia ingin betul berjumpa dengan saya. Afa asiluha? Boleh ku sambung silaturahim dengan dia?" Kata Nabi, "Siliha, sila sambung." Boleh. Afa utiha? Boleh aku bagi hadiah pada dia? Kata Nabi, "Iktiha." Itulah dalil boleh membagi daging kurban pada non-muslim. Jangankan sedekah, daging kurban boleh engkau bagi. Jadi kalau ada orang berkata Islam ini ekstrim, Islam ini teroris, Islam ini menerikan kebencian, siapa yang berbeza dengan engkau, pancung kepalanya, bakar rumahnya, ambil bininya. Siapa yang berkata macam ini? Ini bukan Islam. Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Islam datang membawa kedamaian. Bila engkau berkurban, maka boleh engkau bagi, tapi tentu dengan syarat kaum muslimin sudah dapat, yang susah-susah di antara kita dapat. Tapi engkau berjiran tetangga kepada non muslim, engkau bagi pada dia, maka engkau pun dapat kebaikan. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sadaqah. Seekor anjing diambil seorang perempuan jahat, dia ambil air dari dalam perigi dengan sepatu kasutnya yang busuk berbau kotor, perempuan itu kotor, kasutnya kotor, pada anjing yang kotor, tapi tetap dapat pahala. Mengapa? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam hati yang basah ada sadaqah. Ini dalil berbuat baik, bukan dalil nak pelihara anjing. Ini sekarang banyak jamaah yang pandai membolak-balik ceramah ustaz. Saya tak ingin ceramah saya ini dia cut, dia potong, lepas itu dia besok berdalil ini dalil memelihara anjing. Adapun orang yang memelihara anjing, sesiapa mani ketana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Satu hari 7 kilometer, 7 kilometer. Amal dia sebesar bisul. maka setiap hari minim hilang amal sama sekali. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah bila di rumah itu ada patung dan anjing. Bukan malaikat takut pada anjing, malaikat tak mau satu majlis dengan anjing. Anjing herder kah, anjing kampung kah, anjing pudel kah, malaikat tak mau masuk. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Jika masjid jaraknya 15 menit jalan kaki dan surau 3 menit dari rumah, mana sebaiknya saya datang? Tak tengok menit, maka mana yang dekat itu engkau buat. Tapi surau yang dekat ini tak ada kajian, masjid ada kajian, majlis ilmu, datang. Yang penting jangan sampai surau musalla kosong daripada solat berjamaah. Kalau masjid surau kosong daripada jamaah, istahwadzat alaihimus syayatin, satu kampung itu diganggu syaitan. Jangan heran bapak syaitan, ibu keganggu syaitan, anak pun cakap macam syaitan. Sebab apa? Sebab meninggalkan solat berjamaah. Buat solat berjamaah, selepas itu pergi ke masjid ada kajian tabligh akbar besar, maka ini amat sangat baik. Bila ada solat 5 waktu tapi tak ada solat Jumat, namanya musalla. Bila ada solat 5 waktu ada solat Jumat, namanya masjid jami'. Ini masjid jami', maka disebut masjid jami' kampung baru. Dulu semasa mazhab Syafi'i, satu negeri hanya ada solat Jumat satu, maka disebut masjid yang ada solat Jumatnya itu masjid jami'. Adapun ada solat 5 waktu tapi tak ada solat Jumat, namanya masjid saja, tak ada jami'nya. Itu apa? Masjid. Itu maknanya ada solat 5 waktu tapi tak ada solat Jumat. Bila ada solat Jumatnya, masjid jami'. Tapi di tempat kita, bumi Nusantara, muncul macam-macam istilah. Ada musalla, ada surau, ada kalau di Jawa langgar, ada madrasah, macam-macam. Itu sebenarnya masjid juga. Maka kalau masuk ke surau, usolli sunatan tahyatal masjid, bukan tahyatal surau. Sebab dia masjid juga, tapi yang ada solat Jumatnya masjid jami', pahalanya sama. Engkau kenapa tak pernah ke surau? Sebab pahala tak banyak. Kenapa tak ke masjid? Sebab masjid jauh. Dua-dua dia tak datang. Ini tak betul. Bagaimana hukumnya kalau orang tua tak mau membagi tanah pusaka kepada anak-anaknya? Bila ayah kita mati meninggal dunia, maka ibu mendapat 1/8 kerana ada anak, sedangkan bakinya dibagilah kepada anak. Liza karim mislu hazil unsayain. Ibu takut membagi, sebab dia bagi nanti anak mengusir dia dari rumah itu. Anaknya tak terlampau pengganas, menantunya yang dia khawatirkan. Maka oleh sebab itu dia tahan saja. Maka duduklah bersama, bunda jangan takut, jangan khawatir, kami tidak akan usir daripada rumah ini. Harta ini masih banyak lagi. Abang, kakak yang banyak harta, ini rumah bagian kalian, jaga bunda sampai malaikat maut datang. Sedangkan yang tanah di sana, ada di sana kedai, itu bagi kami yang rezeki agak kurang sikit, kami nak jual. Wa amruhum syura bainahum. Jangan kerana sudah mengaji, tahu hukum fikah, ayah meninggal, dipanggil bunda. Bunda, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda hanya dapat 1/8 sahaja. Kami nak jual rumah ini, pergi out cari rumah lain. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ingat, surga. Aku ingin ikut mati syahid jihad. Kerana orang yang mati syahid tak merasakan sakaratul maut, melainkan seperti cubitan pada kulit sahaja. Aku ingin mati syahid, ingin supaya masuk surga tanpa hisab. Aku ingin tak merasakan azab kubur. Apa kata Nabi? Alaka min ummin? Bundamu masih hidup? Masih. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau jaga dia baik-baik, maka kau dapat surga. Berbaktilah kepada ibu kita. Apa betul yang boleh menggugat tanah pusaka cucu pertama dalam keluarga tersebut? Anak-anak ada, kenapa cucu? Anak, kalau ada ayah, saya datuk, saya punya anak, saya punya cucu, maka kalau saya mati, yang berhak anak-anak saya. Kecuali kalau anak mati baru ke cucu. Ini cucu tak tahu diri. Kenapa dia bicara? Ayah dia masih ada lagi. Ini cucu yang tak sabar nak dapatkan harta pusaka. Itulah mengapa masukkan anak cucu kita sekolah agama, supaya dia tahu mana hak mana kewajiban, supaya tahu dia mana yang boleh dia ambil mana yang tidak. Masalah dia berilmu sains, teknologi, medikal, teknikal amat sangat baik, tapi masalah dia paham tunjuk ajar ilmu agama, inilah yang menjadi bekal dia masuk ke pondok lagi baik. Andai tak pondok, paling tidak ada 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, fiqah, bahasa Arab, sejarah Islam. Cukuplah memadai supaya dia tak menderhaka kepada orang tua. Muhammad Yafi Zafran, apa artinya? Muhammad terpuji, Yafi menunaikan janji, Zafran, Zafran ada 2 maknanya. Kalau pakai huruf za, Zafran, orang yang beruntung. Kalau pakai zai ain, Zafran, minyak wangi. Nah, nak pakai Zafran atau Zafran, kerana orang barat dia tulis Zafran, tulis Latin Zafran, sebenarnya Arabnya saya tengok Za'faran. Maka yang awak maksud Zafran atau Za'faran? Kalau Zafran beruntung, Za'faran minyak wangi. Zafran Za'faran beruntung sebab dapat minyak wangi. Elok dua-duanya. Kedua ibu bapa saya sudah meninggal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sekarang hampir setiap hari saya amalkan menginfakkan duit ke kotak amal untuk panti tua, orang tua. Saya niatkan untuk almarhum kedua ibu bapa atas nama diri saya. Apakah amalan saya bertujuan untuk amal jariah dapat ridha Allah? Sampai untuk amal jariah arwah ibu bapa? Sampai. Ustaz sampai tak sampai? Ustaz tahu dari mana? Ada report SMS, dah sampai. Datang saat, datanglah saat berjumpa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat ini sayang betul dengan bundanya. Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah? Pahalanya sampai apa tak sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu dalil sedekah boleh untuk orang mati. Ayyus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa jawab Nabi? Saqiyul ma, memberi air minum. Maka yang paling elok bagi air minum. Maka bila kita pergi ke Makkah, dalam gang jalan-jalan kecil ada kita tengok freezer tempat air minum sejuk, dia bagi. Di Mesir, di Kahira pun banyak. Sebab apa? Orang bersedekah air minum. Di tempat kita tak perlu lagi bersedekah air minum, kerana air sudah banyak sampai masuk ke dalam masjid. Tapi di Kuala Lumpur, saya tengok di pintu masjid, masjid besi tadi, banyaklah botol air minum sedekah orang. Lagi baik ada orang haus dahaga, dia bagi minum. Maka saya pun dibagi sedekah air minum sampai 2 botol. Oh, yang sudah dibagi mesti diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Nabi sebut saqiyul ma, air minum? Kerana gurun pasir panas dahaga. Di tempat kita nak bagi apa? Nak bagi elok semua. Saya nak bagi lampu cantik untuk masjid, lagi elok. Saya nak bagi kamera supaya boleh streaming, lagi baik. Saya nak bagi mic, lagi elok. Apa yang paling diperlukan, itulah yang paling banyak hajat manusia, itulah yang paling baik. Ustaz Somad yang dimuliakan Allah, amin. Semoga selalu istiqamah dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya dari Indonesia mencari nafkah di Malaysia. Ustaz, saya minta diijazahkan ratib al-attas dari Ustaz. Saya mendapat berkah. Saya mendapat ijazah ratib al-attas dari Al-Habib Muhammad Ibnu Alawi al-attas, bersanad sampai kepada sahib ratib al-attas. Ajaztukum, aku ijazahkan kepada kamu ratib al-attas, asa an tamfa'ana fid daraini, semoga bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Maka ucapannya, kalau diberi ijazah, qabiltu, aku terimalah ijazah ini. Itu ijazah. Ajaztukum jami'a mu'allafati wa marwiyati wa muhadarati, aku ijazahkan buku 37 masalah popular, 99 tanya jawab solat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, semua muhadarah yang selama ini didengar, aku ijazahkan kepada yang hadir pada majlis ini. Qabil tu, aku terima. Ijazah namanya. Itu tradisi baik dari para ulama kita dahulu. Saya pergi ke Palembang. Ada orang, ini boleh diamalkan boleh tidak. Puan-puan yang tidak setuju diam saja. Jadi ada seorang istri dia 4 orang. Jadi seorang ini bertanya, bagaimana tuan boleh beristri 4? Bagaimana melunakkan hati perempuan? Kata dia, saya baca ratib al-attas. Berapa kali? 41 kali. Kerana ada orang membaca 41 kali, ada seorang dia baca kau baca, aku nak meminang perempuan, Habib, kau baca ratib al-attas supaya lunak hati ayah dia, lunak pula hati dia. Dia baca 17 kali, dia pun tertidur. Selepas itu dia pun tawakal, dia datang, dia diterima. Lepas itu dia report, dia balik kepada Tuan Habib. Habib, ya, saya dah baca 17 kali, tak sampai 41, dia terima. Katanya 41 baru terima. Apa kata Habib? Engkau baca 17, dia terima. Kalau kau baca 41, dia yang datang ke rumah engkau. Tapi saya belum amalkan lagi. Saya hanya baca sekali, 2 kali. Belum pernah saya cuba 41 kali. Andai saya baca 41 kali, mungkin banyak juga yang datang. Apakah jadi makmum berjamaah dengan imam yang tidak bertegur sapa dengan makmum lebih daripada 3 hari? Imam fasik. Imam yang tak bertegur sapa 3 hari, imam tu fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Apa hukum berimam pada imam fasik? Ditanyakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal di Basrah, Irak. Imam Hasan Basri, ya, apa hukum berimam kepada imam fasik? Laka wa alaihi fisquh, engkau dapat pahala solat berjamaah, fasik dia untuk dia. Nah, jadi imam-imam fasik ini, cukuplah fasik dia untuk dia, kita tetap solat berjamaah. Saya sebenarnya ustaz nak sembahyang di masjid. Kenapa tak pernah ke masjid? Imam tu fasik. Ini alasan sahaja. Datanglah ke masjid. Fasik imam tu untuk dia. Tapi bila kita nak ganti imam baru, boleh juga. Datang kepada Jakim, kami nak minta imam baru Tuan Jakim. Sebab apa? Imam kami ni imam fasik. Apa hukum ziarah Baitul Muqaddis? Kalau pakai al-baitu, al-baitul muqaddas. Tapi kalau tak pakai al-baitul maqaddis. Nah, itu cara membacanya. Al-baitul muqaddas. Tapi kalau tak pakai al-baitul maqaddis. Apa ziarah Baitul Muqaddis? Nah, ini dua-dua salah. Kalau Baitul Maqdis, kalau pakai al-Baitul Muqaddas. Apa hukum ziarah Baitul Maqdis zaman sekarang ini? Apa hukumnya? Saya mendengar langsung jawaban ini telinga saya. Langsung, bukan melalui buku, bukan pula melalui YouTube. Di Masjid Sittah Oktober dari Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, datanglah ke Baitul Maqdis, tengok saudara kita di Palestina, tunjukkan kepada tentara Israel bahwa mereka ada saudara. Begitu fatwa Syekh Ali Jum'ah yang saya dengar langsung di Masjid Sittah Oktober di Mesir. Tunjukkan. Jadi tentuan perempuan yang ingin ikut fatwa ini, maka datanglah dia langsung menengok Baitul Maqdis, bangga kaum muslimin muslimat yang ada di sana. Oh, ternyata saudara kami banyak yang menolong kami. Yang tak sanggup kerana tiada duit, bukan orang kaya, doa. Saya tak pernah lupa mendoakan Baitul Maqdis pada solat khutbah Jumat. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidina fi Falastin. Amin, kata jamaah. Sebagian jamaah amin, sebagian itulah jihad yang paling rendah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Adakah memperjuangkan khilafah sebagian dalam ajaran Islam? Buka kitab fiqh. Balik dari sini, buka kitab fiqh. Kitabus Salah, Kitabus Saum, Kitabul Hajj, Kitabul Umrah, Kitabun Nuzur, Kitabul Jihad, Kitabul Khilafah. Kitabul Jihad, bila boleh berjihad, siapa yang memerintahkan jihad, apa syarat jihad. Sekarang Kitabul Jihad tak boleh pakai, sebab kalau sudah sebut jihad, teroris, pengganas. Kitabul Khilafah, kitab yang paling tua tentang masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana menjatuhkan pemimpin, bagaimana mengangkat wazir. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, Hukum Hakam Kesultanan, ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Beli buku kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, berkait dengan kepemimpinan politik Islam. Bagaimana umat Islam yang tidak memperjuangkan khilafah, politik Islam. Khilafah itu artinya politik Islam, ekonomik. Ekonomik Islam ini hotel Islamic hotel, hotel syariah. Saya ustaz, dudukkan hotel yang tidak syar'i, tentu saya rasa susah hati. Ada Habib Lutfi bin Yahya tak mau duduk kat hotel. Bila diundang dia di suatu kota, dia tak mau. Dia nak duduk di rumah jamaah atau di hotel syariah. Saya pergi ke Yogyakarta, saya duduk di hotel syariah, Islamic hotel. Saya duduk di Sumatera Barat, Bumi Minangkabau, Sumatera, saya duduk kat hotel syariah. Saya duduk di Kuala Lumpur, di rumah jamaah, karena lebih selamat. Kadang kita kalau tidak di hotel syariah, menengok orang ada yang kain belum selesai dijahit, ada yang kurang, tinggi 1 meter 70 tapi kain cuma 50 cm. Tentu kita tak boleh tengok ini. Maka alhamdulillah, di hadapan masjid kita, ni masjid, ada hotel syariah. Punya orang Melayu, pakai syar'i. Sahabat-sahabat saya yang datang daripada Sumatera, daripada Kalimantan, Indonesia, nak pergi umrah, transit, menunggu pindah flight dari Kuala Lumpur ke Jeddah. Dia bermalam di mana? Bermalam di hotel yang syar'i. Nah, maka ini perjuangan. Maka Islam ada ekonomik, Islam ekonomik, ada politik. Islam bukan agama yang mengajarkan doa mati. Asal sudah sebut Islam, akikah, walimah, takziah. Islam apa ni? Islam tu hanya tiga: akikah, walimah, takziah, mati. Islam itu ada politik, Islam itu ada ekonomik, Islam itu ada. Makanya kata Buya Muhammad Nasir, Buya Muhammad Nasir sezaman dengan Buya Hamka, orang Maninjau Minangkabau. Apa kata Buya Muhammad Nasir? Akan ada suatu masa bila engkau bicara Islam ibadah, biarkan. Islam ibadah, biarkan. Islam ibadah, biarkan. Tapi kalau kau bicara Islam ekonomik, awasi, kontrol, awasi. Tapi kalau kau bicara tentang Islam politik, habisi. Itu bukan kata saya, kata Buya Muhammad Nasir. Bolehkah menegakkan khilafah menggunakan sistem demokrasi? Ini ijtihad Imam Syahid Hasan Al-Banna. Kata dia, kita mesti membuat parti. Maka parti Ikhwanul Muslimin ingin memperjuangkan Islam, suara Islam, menggunakan politik dengan parti. Siapa saja yang ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui parti, melalui orang-orang yang memperjuangkan Islam dengan politik. Saya bukan orang politik, saya pensyarah di university. Kemudian saya perjuangkan Islam dengan di kampus, di university saya ajarkan. Di masjid saya bagi tazkirah, di tanah lapang saya bagi tausiah. Tapi ada saudara-saudara saya yang memperjuangkan Islam lewat ekonomi, lewat hotel, lewat bisnis Islam. Ada yang memperjuangkan Islam melalui jalur, melalui jalan politik. Ustaz, saya tengok di YouTube aksi membela Islam di Indonesia. Boleh Ustaz terangkan apa itu khilafah? Apa itu hukum memperjuangkan khilafah? Apa pendapat Ustaz tentang Hizbut Tahrir memperjuangkan khilafah? Maka bukalah kitab PKH, Kitabul Khilafah, tentang Islamic politik, tentang bagaimana meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat bermusyawarah, siapalah agaknya yang kita angkat. Maka mereka bermusyawarah, ketika Nabi sakit yang dia angkat adalah Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Ini dalil bukti bahwa sesungguhnya ini tanda-tanda dia bersetuju Abu Bakar menjadi khalifah. Maka diangkatlah. Bagaimana cara mengangkat pemimpin dalam Islam? Wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah dalam mengangkat pemimpin. Adakah politik dalam Islam? Ya. Kalau tak ada politik dalam Islam, mana mungkin ada kitabul imamah, kitabul khilafah? Mana mungkin ada kitab al-ahkam as-sultaniyah? Adakah demokrasi dalam Islam? Bolehkah kita sebagai umat Islam mengundi? Buka kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ketika engkau mengambil kertas, engkau cucuk gambar orang, saat itu engkau sedang bersaksi di hadapan Allah. Apakah sistem khilafah sesuai di masa kini? Pemerintah Raja-Raja Saudi Arabia Kerajaan. Sekarang Salman. Salman menggantikan saudaranya Abdullah. Abdullah menggantikan Salman bin Abdul Aziz, menggantikan Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan bapa mereka King Abdul Aziz. 7 diangkat melalui apa? Maka dalam Islam mesti diangkat melalui syura. Syura itu adalah alul halli wal aqdi. Alul halli wal aqdi bermusyawarah, maka diangkatlah. Seperti meninggalnya Nabi, berkumpul sahabat, diangkat Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, berkumpul sahabat, mengangkat Umar. Meninggal Umar, berkumpul sahabat, mengangkat Uthman. Meninggal Uthman, berkumpul sahabat, mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup. Yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ustaz, sila huraikan tentang maksud berharap kepada manusia dari Sayyidina Ali. Adakah berharap seperti cinta atau lainnya? Berharap kepada manusia hampa. Berharap kepada benda sirna. Berharap kepada kuasa akan musnah. Berharaplah kepada Allah yang tak pernah menyia-nyiakan harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap kepada Allah, dua saja kau bawa. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berharap kepada anak, kecewa kerana anak mungkin tak membalas budi baik, kita akan sakit hati. Berharap kepada istri, boleh jadi dia tidak membalas. Berharap kepada suami, boleh jadi dia menikah sekali lagi. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati muncul kerana terlalu banyak berharap kepada makhluk, maka gantungkanlah harapan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Maka gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kertas terakhir. Pada masa ini apabila kita bicara atau memberi kesedaran. Oh, masih ada terakhir, kecil saja. Apabila kita bicara tentang kepentingan mencintai ahli bait, kita akan dilabel Syiah. Bagaimana cara menyebarkan kepentingan cinta terhadap ahli bait? Ahli bait yang mana? Ahli bait yang Asy'ari, fikah Syafi'i, akidah Asy'ari, tasawuf Junayd al-Baghdadi. Saya pecinta ahli bait. Tak ada orang tuduhkan saya Syiah. Masa datang Habib Umar bin Hafiz di Jakarta, saya duduk kat Hotel Crown, saya datang di Masjid Istiqlal, saya duduk bersama, saya minta ijazah hadis. Saya salam, saya cium tangannya. Kenapa Ustaz cium tangan ahli bait? Kerana Sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kenapa kau cium tangan? Karena memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? An asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat ahli bait Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung kerabat dengan kerabatku sendiri. Saya menyambung kerabat di Kaherah, saya belajar hadis kepada ahli bait Al Habib Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Pesan Sayyid Usamah Mansi, dia ambil dari gurunya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila engkau lihat ada ulama mencaci maki sahabat Nabi, jangan ambil ilmu dari dia. Sekarang banyak mengaku-ngaku ahli bait, marilah kita cinta pada Sayyidina Al-Hasan, cinta pada Sayyidina Al-Husain. Tapi ujung kaji dia mencaci maki sahabat Nabi. Bukan. Kita cinta kepada ahli bait, tapi juga cinta kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta pada ahli bait, tapi saya tak mencaci maki sahabat Nabi. Tengok, pandang. Kalau ada orang mengaku cinta ahli bait tapi mencaci maki sahabat Nabi, Imam Syafi'i berpesan, la tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidhah, mengaku cinta ahli bait tapi benci kepada sahabat. Nauzubillah. Apakah tetap maksimal kita untuk mencintai ahli bait? Cinta kerana ilmunya, cinta kerana nasabnya, cinta kerana akhlaknya. Saya cinta kepada Habib Umar, saya cinta kepada Habib Ali Zainal Abidin, saya cinta kepada Habib. Kenapa? Karena ilmu mereka, karena akhlak mereka, karena keturunan mereka, karena nasab mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Saya cinta pula kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Terakhir, hukum doktor lelaki menyambut kelahiran bayi, adakah kategori darurat? Istri saya hamil anak saya, lalu dia bertanya, kita cari dokter lelaki atau dokter perempuan? Kata saya, cari dokter perempuan. Bolehkah dokter lelaki? Bila semua dokter perempuan dah mati, baru kuserahkan engkau pada dokter lelaki. Alhamdulillah masih ada dokter perempuan, maka saya serahkan pada perempuan. Tapi perempuan tak mencukupi, sebab perempuan banyak, dokter perempuan tak cukup. Kadang satu dokter dia mesti mengawasi, menangani lebih daripada 10. Dia lelah, maka ini darurat. Sebab kalau tidak, orang akan mati. Tak mungkin kita urus istri kita sendiri. Daripada engkau dengan dokter lelaki, biar dengan aku saja. Mati dah. Sebab idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau kau serahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Hancur istri gara-gara di suami sendiri. Maka ini pilih dua. Pilih mati kah atau dokter lelaki? Memang tak ada lagi dokter perempuan. Mati, tak boleh kita masuk ke hutan. Pilih dua. Mati atau makan babi? Makan babi. Ambil babi, kasih kicap sikit. Boleh. Tak boleh pilih mati. Aku pilih mati saja, tak boleh. Sementara dapat pisang. Tapi bila dah ada pisang, tinggalkan babi, makan pisang. Dah ada pisang, dia tetap juga makan babi. Apa awak makan babi? Sedap juga babi. Oh, tak boleh. Khinzir. Na'uzubillah. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.